matamu pancarkan kedamaian yang selama ini kita impikan. Lidih suaramu tabuhkan kesejukan besar dia untuk diriku. Yang tak akan mungkin hilang selamanya.